umpama ana beras. Beras iki tak ijolno ambek gula. Oleh ijol-ijolan ngeten. Otomatis regane gula ambek beras gak padha. Lek nek sakniki beras saiki umpama 5 kilo regane sakmene. Lek diijoli gula kudune oleh 3 kilo gak apa-apa. Cuman kudu kontan. Iki beras dikekno, iki dikekno. Kalau ada tenggang rasa, tenggang waktu, wis ngene wis. Berase gawa dhisik. Engko anu lak ngene to. Tenggang waktu ngeten niki sing garai dosa. Dosane apa? Krana barang ribawi ini harus kontan tanpa tinampan. Artinya tanpa menyerahkan dan menerima. Cene apa? Krana regane niku munggah mudhun. Iya, dan kebutuhan pokok. Cekne tidak ada satu manu napa gendungi dan lain sebagainya. Begitu Islam mengatur niki. Ya. Terus lek ne masalah emas nggih ngoten, emas ijol perak, gak apa-apa. Tapi harus di tempat. Lek sampai ini kok anu, lah itu diakat lagi umpama. Umpama nggih ya. Wis iki berase tak terno nang ngene kon. Ya. Duwe gampang. Lho iki di AKT iki nggih. Dadi nggih berase dikono. Ki lho wis berase gawoken. Ngoten. Ya tak jaluk ya. Iya, liranono. Wah. Lek muni dhisik le aja. Masalah makanan dan itu harus diminta. Dengan acara kon apa sawandene aku jaluk. Iya, burine kan ngomong ah. Gowok-gowoken tapi aku liranono. Lho ngoten lho. Hati niku jeneng aja nih hibah memberikan bisawab dengan imbalan. Lah lek wis dihibano, dikekno beras iki. Yuk, aku njaluk beras e. Gowoken. Kapan kon bayar? Kapan aku kon lirani duit? Engko sakmene. Dadi iki duduk jual beli. Lek ngeten iki njaluk. Iya. Mari ngono lek wis pada waktu itu, kilo. Aku wingi njaluk beras iki duwike. Lah, iki lirona nih beres. Iya. Tapi lek diakad jual beli, aku utang beras, ngutangno beras niku sing kata-kata gak oleh. Iya. Kedusan. Barangi halal kelakuane mengandung dosa. Ngoten to. Iya. Niki lek dijero nggih anu, semanten ugi masalah emas. Kalau toh masalah ribawi niku emas, perak, makanan pokok. Kalau kula kali sampean dalam transaksi jual beli itu tidak bisa kontan, maka akadnya iku mang jaluk. Iya. Jaluk mari ngono kene ngelira niki yo ngono aku jaluk berase yo tapi engko liranono aku ke ono utawa imbalono duwe lah niki jenenge jaluk dadi ati-ati mergane wong biyen niku nggih ya nemen ati-atine eling kula jaluk beras nang kono ngoten iya jaluk. Lale umpama para hadirin sekalian ada omongan-omongan. Biasane kan ngene ya, omongan-omongan kan ngeten. Si aku nyilih pulpene. Iya. Nyilih ku lak kalong ah. Lho lek kalong kon niku mang ojo nyilih, lek nyilih ku ya cekelen tok. Iya. Mari ngono aja digawe. Lek kalong kon niku jaluk, ngomong kon jaluk lho. Ini akad-akad yang demikian ini ada tasamuh. Tasamuh itu toleransi, kemurahan. Jadi lek jenenge nyele pulpen iku artine yo njaluk isine pulpen. Padha ambek nyele dhuwit. Nyele iku artinya barange kudu tetep cuma yang dipinjam manfaatnya. Lale umpama kula kali sampean nyele dhuwit nyilih duit itu lek ne kata-kata nyilih duit itu artine dalam masyarakat itu bukan nyilih mari ngono padha ambek nyilih nyilih napa nyilih sepeda mboten artine nyilih duit itu aku njaluk duit nggih ya tak kei kon tapi nyilih iku mang artine hibah kene sing njaluk kene sing ngekei tapi engko kene nyaur nyaur itu artinya hibah pemberian dengan imbalan ya jadi utang duit niku podo ambek jaluk duit jaluk sing kewajiban dia itu memberi imbalan ya utang duit gak apa-apa lalek kon muni utang duit gak apa-apa iku bukan transaksi bukan transaksi ijol-ijolan ya paham ya lek utang duit gak apa-apa tapi lek ijol-ijolan beras ijol duit nah niku kudu kontan emas penjalu kudu kontan ngoten lek utang siji maneh ya lek kula kali sampean nyilih duit kadang-kadang aku biyen saking wong hati-hati nih ya aku biyen nyilih kon duit 50 aku biyen nyilih kon silih duit 10-an 5 dadi aku sakniki balekno kon balekno 10-an 5 mboten usah ngoten iya lek wong biyen niku saking hati-hati nih dadi lek nyilih duit niku padha akate iya akad niku diniati ngene iku mboten nyilih tapi njaluk utawa utang duit iya se aku nyilih duwike ngomong-ngomong keliru pun Gusti Allah iku memberikan tasamuh lek muni kene njaluk jelas ati kei lek muni nyilih muni utang nyilih itu adalah bahasa aluse nyutang ngoten lho iya dadi mboten perlu ribet jadi sing penting kalau kita itu dalam masyarakat ini lek nemu ini nyele duit itu bahasa aluse utang duit jadi kalau kali sampean bebas engkau balik noe gak kudu duit ini kuau ya niki banyak para hadirin masalah dalam sekitar kalau kali panjenengan yang wajib kita mengerti ini. Kalau toh kita tidak mengerti, kita terus berusaha ngaji, ngising akeh istighfar yae, lek keliru cek ne disepuro ambek Gusti Allah. Terus sing wajib kula kali sampean, weruhi maneh, waka wajibatil qasmi, lan kaya belajar ngaji, kewajibane gilir. Loh, kula kali sampean orang itu wajib mengerti tentang gilir nang gini bojo baina zaujati antarane piro-piro bojo lek nekatene rabi loro lek nekate gak rabi loro apa bakas ngaji aku kepingin ngaji carane gilir gak usah ntentai waktu iya tapi lek sampean iku wis ditawani mau ambil kaji adib mau ambil ugi ya ini kau ada rembang kau umpomo ya mek 500 umpomo ya apa caranya belanja ini ya takono kau wajib ya terus mana wajib wal qiyami dan harus melaksanakan bil mamaliki dengan beberapa budak lulek kulo kali sampean umpomo duwe ono gini oma utawa ono tuku utawa nak diae kulo kali sampean gak ada tukang gak ada pegawai dan lain sebagainya kita harus belajar bagaimana memperlakukan pembantu pegawai dan lain sebagainya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh aktil ajir qabla ayyajifa araku berikan upah orang yang kau pekerjakan itu sebelum kering keringatnya. Artinya ya apa? Lek kon ngongkon uang iku mari tandang gawe nindang bayaren. Iya. Bayar sesuai dengan niku wau. Ojo polae kula kali sampean ngingu pembantu wis dilakoni kon tak bantu nang gene-gene sakulan tak bayar 300 mari ngono penggawean kabeh digong lakoni itu termasuk satu penjajahan. Lho kula kali sampean kalau memperkerjakan orang kudu ngene ngene rek kon iki nyambut gawe mbek aku pekerjaanmu koyo ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene kon tak bayar sakmene tapi aja tolong umpama aku ana keperluane perlu liya kon ya sing rido bantu iki krana iki ada berhubungan dengan ini ngene ngene ngene dan lain sebagainya. Loh masalah ngoten niku pelik panjene lek gak dijelasno ngono besok kula kali sampean dituntut ambek yang kita pekerjakan itu ya. Dan setiap kita membayar kepada orang yang kita pekerjakan niku kula kali sampean kudu njaluk ridone lek ne ana kurange aku bayar sepuron bekne ada kelebihan pekerjaan yang saya mintakan aku ya sepuron ngoten ya ya wis apa ya wajibu lan wajib maneh kula kali sampean ta'allumu dawai amradil qalbi belajar mengobati pira-pira penyakiti ati contone kal hasadi kaya dene iri ambek dengki. Wah. Setiap manusia, setiap menungso pasti duwe ati hasud. Krana apa? Iki watek teko gotroe pisan. Dadi kula kali sampean iki biyen diciptakno ambek Gusti Allah teko lemah. Iya. Yeah. Terus maringono saripatine lemah, sifat-sifatine lemah kantil kula kali sampean. Kula kali sampean duwe sifat atau watak dasar niki kaya hasud. Dikengken merangi, dikengken ngarano, dikengken ngendalino supaya kula kali sampean gak duwe rasa hasud. Hasud iki delok profesine. Umpama kula Mahmud ngaji. Umpama ana wong ngaji kaya aku sak pantaran ambe umurku, ya pasti ana kasute gene-gene. Iya. Kula kali sampean sing kene kudu memerangi. Iya. Umpama gene-gene ana wong suarane enak, kok dikongkon adzan. Wah, iki gak urungane kok aku dikongkon. Lah itu kabeh wonten. Sing dodol kopi hasute ambek wong dodol kopi, dodol ngene ya. Bergane lek kula kali sampean duwe hasud, ngoten niku diilangi, kudu dianone, diilangno. Krana apa? Wong lek hasud iku padha ambek gak trima nang Gusti Allah, nggih ya. Wong iki lho sing ngekeki Gusti Allah, apa kon protes nang Gusti Allah? Ahum yaksimuna rahmata rabbi apa kona sing ngatur nang gene Gusti Allah aja ya mergane para hadirin kula kali sampean diwurui ambek kiai-kiai ambek para wali sing akeh ndongakno Allahummaghfirli ummati sayyidina Muhammad Allahummarham ummata sayyidina Muhammad Allahummaslih ummata sayyidina Muhammad Parij an ummati sayyidina Muhammad. Cek ning ngilangi duwe rasa hasud ngoten niku wau. Waria dan sifat riya, penyakit riya. Senengane dipuji, senengane penampilan dan lain sebagainya. Kabeh menungso niku padha duwene. Wal ujub dan ujub-ujub niku gawok nang gene awake dhewe. Lekne aku mang iso ngaji. Wong-wong mari ngono ndingkruk-ndingkruk mbok ngantuk mbok apa nggih ya. Nah niku ujub. Wal kibir dan sifat sombong. sombong niku para hadirin niki banyak ya. Jadi ini Gusti Kanjeng Nabi la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat biji dzarrah min sifatil kibir, dari sifat kibir. Apa kibir iku? Kibrun iku adalah batarul haqi, menolak kebenaran, wa ghamdun nasi, dan meremehkan orang lain. Ya. Pokoke kula kali sampean lek niru mongso api, mari ngono ngremehno wong liya, digandani gak gelem, iku tandane ada sifat-sifat kibir. Ya. Deniku para hadiri sekalian, kula kali sampean diwurui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam donga, ya Allah, ati nafsi takwaha wa zakkia wa anta khairu man zakkaha. Donga sing paling apik cara Jawa ae wis. Ya napa? Ya Allah, mandar manah kula, ati kula sampean berseni saking sifat-sifat sing panjenengan boten ngeridani. Sampean genti kelawan sifat-sifat sing panjenengan ridoni. Enak budan. Iya. Dadi penyakit-penyakit hasad, riya, ujub, kibir, barang niku ilang kabeh nggih. Kula kali sampean saged nyelimurno. Iya. Para hadirin, apa mana penyakit hasad? Al hasadu yakulul hasanat kama yakulul hatabu kama yakulun narul hatoba. Uang niku lek wis hasud, timbule engkuk ngerasani, timbule ngelekno, timbule gak nyopo, timbule gak enak hati, banyak. Maka sifat-sifat yang ditimbulkan dari hasad ini akan menimbulkan satu perbuatan-perbuatan sing elek. Perbuatan-perbuatan elek niki dusane ngungkuli utawa ngalano ibadah-ibadah sing liya. Merjane kula kali sampean dikongkon jumo ngambil Kanjeng Nabi niku wau, ati nafsi takwa wa zakkia wa anta khairu man zakkaha. Gusti, mandal manah kula niki sampean paringi manah sing nurut, sampean berseni panjenengan Gusti sing saged berseni manah kula niki. Cara jawane sampean donga ngoten niku wau. Iya. Ya Allah Gusti, mandar ati kula, bojo kula, anak-anak kula kabeh sampean berseni saking sifat-sifat utawa kelakuan-kelakuan sing boten panjenengan ridhoi, sampean genti ambik sifat dan kelakuan sing panjenengan ridhoni. Hal niku dianjurkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktika dima, dan belajar memperdalam keyakinan tentang apa saja waroda yang datang bi menjelaskan ma opo alkitabu wassunnatu. Kula kali panjenengan berusaha setiap apa yang diceritakan oleh Quran, setiap apa yang diceritakan oleh Nabi, meskipun dalam kehidupan kula kali sampean kok sik gak cocok, sik gak nrimo kula kali sampean, belajar membenarkan kitab, membenarkan sunnah, koreksi bahwasannya awak niki sing kurang. Ya. Kaya sak niki contone, ya. Gusti Allah dawuh, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. kon lek duwe keluarga sing penting meskipun kon nyambut gawe berusaha nyukupi apa kebutuhane nyambut keluargamu, kepingin noto anakmu, kepingin menyampaikan pendidikannya cek gak koyok kon besok cek ning ngene kabeh iku mang ojo sampe kari kula kali sampean usaha ngene iku mang liwato sing rajin sembah ya. Aku gak ngongkon-kon niku mang bojomu kongkon nyambut gawe, anakmu kongkon sekolah, sampai ninggalno sembahyang, ninggalno belajar ngaji. Nahnu narzukuka wista kon niku mang ya apa sing penting ojo sampai ngelalekno sembahyang, ojo sampai ngelalekno ngaji. Ko aku sing noto wal akibatu litakwa. Muga-muga para hadirin sekalian angsalipun panjenengan ngaos teng pundi-pundi Gusti Allah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongan. Manakala pundi-pundi kula kali panjenengan melangkah ngelakoni urip niki kok kata salahe, kata kelirune, muga-muga dangdang disepuro ambik Gusti Allah, dirubah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Babul wudhu'i utawi iki bab wudhu. Lek sampean perlu takon, sampean takon. Iya, yeah, langsung. Iya. Yeah. Lek perlu takon, lek gak ono ya gak apa-apa. Iya. Yeah. Lek sampean perlu takon masalah tiap hari, masalah ribawi, masalah gini, monggo. Ditulis kene, langsung kene, mboten napa-napa. Iya, kene ana. Babul wudhu'i utawi iki bab wudhu. Akhraja ngetokaken sapa As-Saikhani Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah salata ahadikum ing salate salah sijine kula kali panjenengan. Salat itu tidak akan diterima manakala dikerjakan idza ahdasa nalikane kula kali sampean sik kagungan hadas hatta yatawaddoa sehingga kula kali sampean wudu. Dadi lek ne sembayang iku gati wudu gak diterima meskipun iku sembayang mayit. Iya yeah. Biasanya kan ngoten niku wonten sembayang mayit jawab apa rek iya sing dimaksud sembayang mayit jawab apa sembayang lek jenenge sembayang niku jenenge sembayang menurut agama niku gini ku akwalun wa af'alun bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bil takbir yang dimulai dengan takbiratul ihram wa muhtatamatun bil taslim dan ditutup dengan salam bisyara ito dengan beberapa syarat bisyara ito dengan beberapa syarat. Dadi lek muni ana wong muni sembahyang mayit gade wudu gak apa-apa itu bukan salat tapi dungakno mayit padha ngene lho Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Donga iku biyen ya dikandani salat ngoten lho. Tapi lek salat salat sing model syariat harus pakai wudu. Lale ana wong niku memang sengaja ya napa? Sembayang. Pokoke aku ana ngene ana sing oleno. Ya silakan. Besok ana ganjarane dhewe-dhewe, mburine ana nggin diceritakno. Gara-gara biyene wong niku jarak ngoten niku wau. Benjing dijelasaken. Wa Abu Syekh lan ngriwayataken sapa Imam Abu Syekh an Ibni Mas'ud. Umiro piyambe dawuh umiro bi abdin min ibadillahi ta'ala, diperintahkan, diperhadap, diperintahno nanggene sijine wong ana sijine kaulane Gusti Allah itu diperintahkan yudrobu fi qabrihi, dikepui ana kuburane. Malaikat digongkon, malaikat ana wong mati anyar taranono kepuono mi'ata jaldatin, 100 kepuan. Falam yazal yus'alu wayad'u, deku takon, wah apa sampai ini gepuki aku, salahku apa, aku ya sepuro dati reken ayo malaikat. Hatta sorot jaldatun wahidatun, dikau gupu itu sampai karisa gepuan, karisa gebuan, pamtala akobrohu alaihi naron, pemukulan malaikat yang ke-99 kali niku digepuk nongeten nanggene wong niku wau timbul satu nopo geni pes kobongan jeruk kuburan niku pek geni nih. Falamma urtufi'a anhu, malaikat iku mangkut dikelangan niki wau, akhire sing dikepuki niku wau diangkat oleh malaikat, diangkat dislametno. Kola takon wong iki kari siji kon durung tak gepuk kon, iya gak apa-apa gepuk ngono, alama jalat tumuni kon gepuki aku sampai koyok ngene iki, alasanmu apa kon gepuki aku iki? Kola gak ngerti kon, jare malaikat iki wau, innaka sallaita salatan bi ghairi tahurin, on bien iling-ilingan kon bien uripmu tau sepisan kon iku mang sembahyang atimu ngomong wis gatik wudhu gak apa-apa ngoten sepisan ngoten dewe dikepuki 100 iya. Nomor loro salammu ngene, wa mararta bi madlumin, siji dino kon iku mang omlaku dadakno ana wong sing didolimi, ana maling kecekel iya, mari ngono dikepuki pisan, kon iki dadi kepala desa, kon dadi ora RT jarno we cene kapok ngono lho, krana ana maling iku mang dikepuki wayahe ditangkep tok wis serano nang kene kono bareng dikepuki meneng ae kon. Falam tan suruhu, kon gak nulungi malah ngapokno. Lah iku salammu ngoten niku wae. Iya. Muga-muga para hadirin sekalian oleh kula kali sampean ngaji dadekno ilmu sing manfaat. Lek wonten klirune kula kali sampean nglakoni urip niki disepuro ambek Gusti Allah. Muga-muga sing mburi kula kali sampean dibimbing, dituduno, dituntun ambek Gusti Allah pada pelbagai ibadah yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiyal ulama. Muga-muga udane ndang terang, cekne wangsul mboten kaudanan. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla khauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judamanna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasulih نحظى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إدادة طرد صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.